Panggita pasal auno. Nau po itu, nikita ku anak bimba itu nomba lepas segel pamulana. Pada nyepe ku samba anggarita tongo patamba anu tona tubuh na itu, notesa ante suara na manggampu, eva moni guntu bete. Nyulina. Kamaimo. Aku nanggita, pada kitamo, ringayoku nariamo saungu jarabula, nipe savi samba atau tonan joko pana. Pada naria songgo ni vaika ia, eva songgo ni posongo katau padagi riara pusipatesi. Pada nalaumo ia, eva samba atadulako malau membadagi balina. Naupu etu, ana bimba etu numba lepa segel karonguna. Pada nyepeku anu tona tubuna karomba ana nanguli. Kamaimo. Pada ni suhu bomo saungu jara tona lei buluna. Pada tope savi jara itu, ni vaika kuasa mampopo singgarau manusia riara dunia ala ira musipatesi. Pada ia ni vaika vou samata guma tona betena. Naupu itu, ana bimba itu numba lepa segel katolonguna. Pada nyepeku, anu tona tubuna katolumba ana nanguli. Kamaimo. Aku nanggita, pada kitam, ringayo kunaria vomo saungu jara tona buri buluna, pada tope savi jara itu nan joko saungu potimba. Naupu itu, nyepe ku suara ngarita tongo patamba anu tona tubuna itu nanguli. Olinu ose sakilo, nasimbayu eva gaji sayo, pada olinu tolu kilo jole bou, nasimbayu eva gaji sayo. Aga ne'e rapaka gero kayu-kayu zaitun, bobala-bala anggu. Naupu itu, ana bimba numba lepa segel ka ampana. Pada nyepeku suara ngari jai, anu tona tubuna kapatambaana nanguli. Kamaimo. Na liu itu, nikita ku saungu jara tonanggunin pavuluna. Tope savi jara itu nusanga ka kamatea. Pada tonan tuki yang gari purina no sangaka dunian tomate. Ira rumba itu ni vaika kuasa mempatesi sabagian gari patabagia gari pura-pura manusia riara dunia ei. Naria tona mate tempo posipatesi, naria tona mate tempo kamateoro, naria tona mate tempo juam pendai, pada naria vou tona mate nikoni binata-binata na soa riara dunia. Naupu itu, ana bimba nombalepa segel ka alimana. Pada nikita kurivayo mejam pesomba, naria vayo-vayon tau na mate toni patesi sabana ira nompatolele tesa nu alatala pada natutu nompangaku ira topumparasaya ipue Yesus. Ira nongare sanggani, ante suara tona manggam puu. Opue toneliungga kuasa, pade tona gasa bonanoa. Sakuya pakasaena, pade komi membatangara, bo membabalasi tau na jaari dunia, tonom patesi kami ei. Naupu itu, ira sambaa bo sambaa ni vai santonga baju bula, pade nangulimo alatala ka ira. Po sabara mo sampalai pa, sampe magana mo kadea nuruwa-ruwa komi sampo karaja, bo sampe subuh komi topong para saya, tora patesi na simbayu eba komi. Pada aku nanggita, tempo ana bimba itu nomba lepa segel ka onona. Sangga ni lepa napa na jadi mo lingu bete, pada mata eo na jadi na rumau eva buya vuri. Pada vula na jadi na vonda pura eva lei. Pada betue-betue rilangi, na nabu samperi dunia, na simbayu eva vua ara, da apa na tasa, na rontong gari pangana, tempo ni gagoya pueri bete. Pada kaliu-liu, na lipo molangi na simbayu eva ompa ni lulu. Pada no linja mo butu-butu bulu, bole butong gari petoona. Tempo itu, na laumo pura-pura tau riara dunia, neta buni riara bololia, pada ri kele-kele vatu ri buluna. Na beloka magau-magau, na beloka topo parenta, na beloka tadulako, na beloka tau-tau na kalumana, na belo ka tau-tau tona roso, na belo ka pura-pura tau na jadi batua, bo tau-tau da'a na jadi batua. No ngare mo ira ka bulu-bulu bo vatu-vatu. Ibu mo kami ei, tabu niaka mo kami, ala da'a manara kita matan to peka toko, ni peka toko magau etu. Ibu mo kami, ala kami da ama vela rau rara nu ana bimba etu. Sabana narata mo eo toni po viora rara manusia. Tempo ala tala bo ana bimba, mo po pesubu rau rara ira. Da antoto ria samba tau, ma mala mantaha ma vela rau rara etu.